rabbil alamin di ajmain wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Cuma dua tesnya tadi banyak belum stabil, 2121. Baik, kartunya apa sih? Indosat. Qala fa in kana ismuha mudafan aw musyabbahan bil mudaf. Nah, apabila isim dari la di nafil jinsi itu adalah mudaf atau musyabbah mudaf ya. Ya, kalau di munada ya talian jabalan gitu kan. Ya taliban ilman. Nah, kalau isimnya mudaf atau musyabbah bil mudaf fahuwa mu'rabun mansubun. Maka isimnya berarti mu'rab musyabbahan bil mudaf. Tidak ada pendaki gunung yang hadir. Tapi barakallahu fik. Dia maka mu'rab ya. Fa in kana ismuha mufradan, kalau isimnya mufrad. Bunia ala mayun kana mu'raban. Nah, kalau isimnya mufrad maka dia dimabnikan sesuai dengan yang dia dinasabkan ketika dia mu'rab. Wa na'ni bil mufrad, yang kami maksud dengan mufrad di sini adalah huna di sini wa fi bab nida, dan sama juga di bab munsi buniya 'alal fath, maka isimnya mabni 'alal fath. Nahu la rajula hadirun wala rijala hadiruna. Nah, rijala hadiruna. Wa in kana musannan. Nah, sekarang kalau isimnya la. Nah, sekarang kalau isimnya berupa jamak muannats salim. Buniya 'alal kasrati. Maka mabni dia 'alal kasrah la muslima musliman. Nyala. Baik. Qala asy-syarih. Ya. Hafizahullahu taala. Wa qawluhu mudafan ay ila nakirah. Ya. Fa in kana ismuha mudafan, diidafahkan kepada nakirah bukan kepada ma'rifah. Atau musyabbahan bil mudaf ai, yaitu yang masalah musyabbah bil mudaf fi ta'allukihi bi syai'in huwa min tamami ma'nahu. Karena terkaitnya dia dengan sesuatu hal yang merupakan kesempurnaan maknanya. Kan tolian jabalan. Ah, jabalan itu penyempurna dari toli. Toliban ilman. Ilman penyempurna dari tolib. Nah, kama sayati, sebagaimana akan datang nanti. Ya. Tai barakallahu fik. Jadi musyabbah bil mudaf, dia adalah isim nakirah yang bersambung dengan kata yang menyempurnakan maknanya. Begitu. Dia adalah isim nakirah yang bersambung dengan kata yang kata tersebut yang bersambung dengan dia menyempurnakan maknanya. La dariban zaidan gitu. La taliban ilman. Ya. Taib. La madruban wajhuhu. Wajhuhu itu apa? Naibul fa'il. Ya. Baik. Wa qauluhu la sahiba ilmin, ini yang mudhaf. La sahiba ilmin mamkutun. Baik, maka dia mu'rab mansub. Dia diidhofakan pada nakirah, ilmin nakirah jangan ma'rifah. Hadza misalun lil mudhaf. Fa sahiba ismul la. Wa huwa mudhafun ila ilmin mamkutun khabaruha. Ini jelas ya. Wa qawluhu la tali'an jabalan hadirun hadha misalun li syabihi bil mudaf. Ini contoh yang syabih bil mudaf. Fa tali'an ismula wa wasmu fa'ilin. Dia isim fa'il. Ya'malu amalal fi'li. Dia beramal amal fi'il. Wa fa'iluhu fa'il dari tali'an mana? Mustatirun. Domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa jabalan maf'ulun bih lismil fa'il. Hadirun khobaruha. Nah, hadirnya si jabalan ya yang dia bersambung dengan tolian, dia menyempurnakan maknanya. Ya, dia menyempurnakan maknanya. Kalau karena kalau kita katakan la tolian, ya. La doriban, la toliban, apaan? Ya. Nah, ketika ada maf'ulnya sempurna maknanya. Taib, ini namanya musyabbah bil mudaf. Taib. Wa qawluhu mattasala bihi syai'un min tamami ma'nah. Ya, itu yang dimaksud dengan musyabbah bil mudaf. Ya, dia adalah isim nakirah yang bersambung dengan kata yang menyempurnakan maknanya. Ai syai'un yutammimu ma'na al-musyabbahi bil mudafi, yaitu sesuatu yang menyempurnakan makna yang diserupakan dengan mudaf. Kan tolian itu diserupakan dengan mudaf. Ya. Taliban diserupakan dengan mudaf. Ya, maka hadirnya taliban ilman, ilman itu tolian jabalan, jabalan itu dia menyempurnakan makna tolian tadi. Bi haitsu la yatimmu ma'nahu, di mana maknanya enggak sempurna, biduni dzalika syai'i, tanpa sesuatu tadi, yaitu sita jabalan. Ya, kal misali al madzkuri, sebagaimana contoh yang disebutkan, fa inna jabalan ta'allaqa bitalian. Ya, dia berkaitan jabalan dengan talian. Bi haitsu la yatimmu ma'na talian bidunihi, di mana makna talian itu enggak sempurna tanpanya. Kama annal mudaf, ya, kama annal mudafa, sebagaimana mudaf ya ta'allaqu bil mudafi, dia berkaitan dengan mudaf. Bi haitsu la yatimmu ma'nahu bidunihi, di mana maknanya enggak sempurna tanpa dia. Iya enggak? Mudaf enggak ada mudaf pun nilainya gimana? Ya. Taibarakallahu fik. Wa syai'u al-muttasilu qad yakunu mansuban bihi. Sesuatu yang bersambung itu, bersambung dengan si ya, apa namanya? Tolian tadi, terkadang dia mansub. Kahadal misali, seperti contoh ini. Wanahu, contoh. La muhmilan darsahu faizun. Ya, perhatikan. La muhmilan, muhmilan ismula. Musyabah bil mudaf. Darsahu, apa? Maf'ulun. Faizun. Khobar. Tidak ada orang yang mengabaikan pelajarannya yang berhasil. Nah. Ya, taib. Nah, terkadang dia mansub, wa marfu'an, terkadang dia marfu. Ya. Yang bersambung dengannya tadi, yang bersambung dengan si isimla tadi. Mansub ya kalau dia jadi maf'ul, marfu kalau dia jadi naibul fa'il misalkan. La hasanan wajhuhu. Nah. Taib, madmumun. Nah. Taib. Wa majruran, terkadang majrur. La khairan min Zaidin. Nah, min Zaidin jar majrur muta'alliq dengan khairan. Indana khobarnya. Atau kalau marfu saya kasih contoh. La madrub apa namanya? La madrubun wajhuhu hadirun. Nah. Enggak ada orang yang wajahnya tercepol hadir. Nah. Ya, la madruban wajhuhu, wajhuhu naibul fa'il. Hadirun gitu, nggak ada orang yang tercepol mukanya hadir. Baik. Wa qauluhu na'ni bil mufrad, yang kami maksud dengan mufrad wa in kana musannan aw majmu'an. Nah, yang kami maksud dengan mufrad kata Syekh di sini, ya, yang beliau maksud dengan mufrad itu apa? Ya, huna fi babin nida, di bab ini dan bab nida, malaysa mudhofan wala syabihan bil mudhof, yang bukan mudhof bukan pula syabih bil mudhof walaupun dia musanna. Ya, taibarakallahu fik. Mana lagi tadi? Nah, fa innahu mufradun, walaupun dia musanna atau jamak, maka dia terhitung sebagai mufrad fi hadzal bab, di bab ini. Yang penting dia malaisa mudafan wala syabihan bil mudaf. Wa inna ma qala huna wa fi bab nida, ya, beliau mengatakan di bab ini, bab la nafiyah lil jins dan bab nida munada, li annal mufrada fi babil i'rab, karena yang namanya mufrad, ya, kalau dalam bab i'rab itu yuqabiluhu al musanna, ya, wal majmu'. Wal majmu'u itu kebalikan dari musanna dan jamak. Wa fi babi al-alam yuqabiluhu al-murakkab. Kalau bab alam, apa yang dimaksud mufrad? Ya, kebalikannya adalah murakkab, tarkib. Wa fi babil mubtada wal khabar, yang dimaksud dengan mufrad apa dalam mubtada khabar? Yuqabiluhu al jumlah wa syibhuha. Ya kan ada khabar mufrad ya. Khabar ghairu mufrad yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan juga syibhul jumlah, jar majrur maupun dzarf. Wa fi babil la wa nida yuqabiluhu ma dzakarahu huna. Nah, adapun dalam bab la nafial jins dan nida yang kebalikan dari mufrad ya yang beliau sebutkan di sini. Ya. Taibarakallahu fik. Nah, kemudian kata beliau kalau jamak muannats salim mabuniya alal fat alal kasrati nahu la muslimati hadiratun wa qad yubna alal fat. Nah, terkadang dimabdikan al fat. Nah, mabni al kasr istishaban lil asli. Nah, ini karena dia mengikuti asalnya. Bal kana al qiyasu, bahkan qiyas itu apa? Wujubal kasri. Mesti ya mesti kasrah, wajib kasrah. Lakinnahu qad sumi'a binauhu. Namun terkadang namun ada juga yang didengar dari orang Arab mabninya. Mabninya bukan itu tapi mabni alal fat. Kama saya tiba yanuhu sebagaimana datang penjelasan nanti. Wa qawluhu yubna alal fat. Nah ini muslimata la muslimata hadiratun. Ai nadharan lil asli fil bina'i al murakkabati. Ya, kenapa dibacanya mabni alal fat? Karena memandang meninjau kepada hukum asal dalam bina ya dalam mabni yang murakkabah. Ya, yang tarkib. Wa huwa al aula. Ini yang lebih utama lil farqi untuk membedakan baina harakatihi mu'raban. Antara harokat yang mu'rab wa harakatihi mabniyan dan harokat yang mabni qalahu al faqih. Ini yang dikatakan oleh al faqih. Ya, wa mimma ruwiya bil wajhain. Ya, di antara contoh syair yang diriwayatkan dengan dua i'rab bil kasra wal fathah pada jamak muannats salim yang jadi isim la qaulu syair, yaitu ucapan penyair wa la sabigatin wala jaa wala ja'wa ja'wa'a basilatu basilatun takil manuna ladastighfa'i ajali. Nah ya la sabigot, sabigot itu dir'un, baju besi. Tidak ada baju besi, ini syahidnya di sini. Ya. Wala ja'a wala ja'wa'a. Ya. Tidak ada pula ja'wa'a. Ja'wa'a itu jaisun, juyus, pasukan. Ya. Tidak ada baju besi, tidak ada pasukan pula yang basilah, yang berani. Taqil manuna, yang dia melindungi manun, kaum du'afa. Ladastiqai ajali, ketika sudah apa namanya berhadapan dengan ajal. Ya, bikasrita wa fathiha. Ya. La sabigati dan juga sabigota. Nah. Dengan dua itu apa? Ayat tafadhal. Baik, wadih. Selesai ini. Kita masuk lagi. Qala wa idza taqarrarat la. Nah, apabila sekarang la-nya berulang, nahu la haula wala quwata. Ya. La-nya berulang. La haula wala quwata jaza fin nakirati al-ula al-fathu war-raf'u. Maka boleh pada nakirah yang pertama, la haula wal haulanya ini boleh fathah. La haula boleh pula rafa. La haula boleh pula la haulun. Nah. Baik. Fa in fatahtaha, kalau antum fatahkan tuh yang pertama. Jaza. La haula jaza fi tsaniyati salah satu aujuh. Maka yang kedua yaitu berarti apa? Quwata boleh tiga i'rab. Al fathah, al fathu, la haula wala quwata wan nasbu wala quwatan warraf'u wala quwatun. Nah. Taib. Itu kalau antum fathahkan ya, yang pertama la haula. Wa in rafa'ta an-nakirati an-nakiratu an-nakirata al-ula. Namun kalau antum rafa'kan nakiroh yang pertama, berarti la haulun jazalaka fin nakirati tsaniyah wajhan. Maka boleh pada nakir yang kedua, yaitu kuwatun, dua i'rab aja. Ar-raf'u wal-fathu. La haulun wala kuwatun wala kuwata. Enggak boleh wala kuwatan. Ya. Nah, ini dihafal. Dihafal ini ya. Hah? Ngerti enggak? Ngerti? Sini. Tapi ini artinya sama aja, enggak berubah kalinya. Ya enggak berubah. Hah? Baik. Bibit misalkan mengatakan la zaujata, enggak ada istri. Wala makhtubata, enggak ada pula cewek yang dilamar. Ya. Nah, kalau bibit kalau merofakkan yang pertama la zaujatun. Nah, kalau antum bibit rofakkan yang pertama bibit berarti makhtubata dua i'rab aja. Rofa dan fathah. La zaujatun wala makhtubatun. Wala maktubata. Tapi kalau bibit fathahkan yang pertama zaujata, tiga. La zaujata wala maktubatun maktubata maktubatan. Nah, itu bibit. Paham gak? Gitu. Ntar bersyair antum depan istri antum. Kayak gitu. La haula, la haula. Apa namanya? La zaujata wala maktubata. Apa lu kata kata istrinya? Gak ada istri, gak ada yang dilamar. Ini ada apa? Gitu. Ya. Nah. Wa in atofta ala ismillah. Nah, sekarang kalau antum atofkan pada isimlah. Ya. Ada atofnya, ada ma'tufnya. Walam tatakarrar. Ya. Dan tidak berulang la. Wajib fathun nakirati al-ula. Wajib difathahkan nakirah yang pertama, wajaza fi nakirati tsaniyah. Ya. Dan boleh pada nakirah yang kedua, ar-raf'u wan nasbu. Ini contoh nih. La-nya enggak berulang tapi ma'tuf. La haula wa quwwatun wa quwwatan. Nah. Ya. La haula wa quwwatun atau pula wa quwwatan. Ini kalau enggak berulang. Ya. Kalau enggak berulang berarti wajib ya. Pada yang pertama isimlah yang pertama apa? Fathah. Nah, kalau bibit tadi mengatakan la zaujata wa maktubatun maktubatan. Ya, enggak boleh maktubata. Taib. Diapalin nih bibit. Nah. Keder-keder deh ente. Ntar praktek di rumah. Ya. Tapi mana Dio? Enggak kelihatan Dio. Syafahullah. Rizki sakit juga. Di mana? Kamar. Mujahid mana Mujahid? Oh ada dia. Habis mandi junub dia. Malam mimpi dia. Nightmare. Aduh. Ya. Baca syarahnya di sini. Ya. Siapa si ini? Musli. Ah, ayo masri. Qala syarih rahimallahu taala idza taqarrarat la ila al-akhir hasilun hadza anna la idza taqarrarat ma'a mufradin ma'a mufradin nakiratin nahwu la haula wala itu hasilu hadza hadzanya mudhof ilaih hasilu hadza kesimpulan ini annala, annala idza taqarrarat ma'a mufradi nakiratin, ma'a mufradin nakiratin, ma'a mufradin nakiratin nahu la haula wala quwata jaza fi hadhi fi hadza takri tarkibi khamsata nah khamsatu aujah nah khamsata fa'il dari jaza khamsatu mudhaf aujuhin aujuhin aujuh ma jama dari wala apabila dia berulang dengan mufrad nakirah semisal la haula wala quwata itu boleh pada tarkibnya itu 5 macam bacaan i'rab. Yang pertama fathah keduanya la haula wala quwata. Terus wa hadzal wajh waqfu tsaniyati nahu la haula wala quwatun wa takhrijuhu ala annala al ala annala al aula amilatun ala annala al ula al ula amilatun amala inna wa khabaruha mahdhufun wala tsaniyat wala tsaniyatun amilatun amala laisa wa khabaruha mahdhufun aidan. Baik. Ini yang pertama kan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Ini fathah keduanya. Ini si i'rab yang pertama inilah asalnya demikian. Takhrijnya gimana? Ala annala di kedua tempat tadi beramal amal inna. Khabar pada keduanya mahdhuf. Takdirnya la haula lana wala quwata lana illa billah. Yang kedua fathah yang pertama dengan yang nasabkan yang kedua. La haula wala quwatan. Takhrijnya gimana? Ya, ala annala yang pertama amila amala lais inna. Yang kedua zaidah ditakidi nafi. Maka kuatan ma'tufun. Ma'tufunnya itu bukan kepada haula tapi kepada mahal isim la. Karena mahalnya nasab. Paham enggak? Kan kita katakan la haula apa haula? Ismullah mabni alal fath fi mahali nasbin. Maka kuatan ma'tuf kepada mahal mahal isimla. Isimla fi mahali nasbin. Maka dia mansub si ma'tufnya. Karena ma'tuf alaihnya fi mahali nasbin. Begitu. Ya. Nah, yang ketiga fathah yang pertama, yang kedua rafa. La haula wala quwatun. Takhrijnya gimana nih? Bola yang pertama beramal amal inna. Khabarnya mahdhuf. La haula lana. Nah, la yang kedua saniyah amilatun amala laisa. Khabarnya mahdhuf juga. Berarti gimana? La haula lana wala quwatun beramal laisa. Wala quwatun lana. Nah, khabarnya mahdhuf. Terus yang keempat. Ar-rabi'u raf'uhuma nahu la haulun wala quwatun wa takhrijuhu ala anna la fi maudi'aini amilatun amala laisa wal khabaru makhdhufun minhuma. Ini jelas ya, wadih ya. Berarti yang keempat la-nya itu beramal amal laisa yang dia musyabbaha bil laisa. Kan ada berapa tuh? Ma, in, la ya. Terus wal khamisu raf'ul ula wa fathu tsaniyati nahu la haulun wala quwata wa takhrijuhu ala annal ula amilatun amala laisa wa tsaniyatu amilatun amala inna wal khabaru makhdhufun minhuma. Tayyib. Jelas ya? Wadih kan ini. Jadi la-nya ini antum jangan terpaku. Ini berarti la beramal amal inna nih. Nah, kalau berulang enggak begitu. Bisa aja kita katakan la-nya ini berada yang beramal amal laisa. Nah, tapi kalau dia sendiri baru. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Terus Ilmi gantian. Amma in atafta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala wa amma in atafta 'ala an-nakirati al-ula biduni takrarin. Takrarin nam la nah la la biduni takrarila takrarila biduni takrarila nahu la haula wa quwatan wajaba fathun nakirati al-ula wajaza fi tsaniyati wajahani. Adapun kalau antum atofkan pada nakirah yang pertama tanpa takrar la haula wa quwatun tanpa ada pengulangan la tanpa ada takror la, maka wajib fathah yang pertama, yang keduanya la haula wa quwatun, gitu kan? Ah, itu boleh. Ada dua wajah yang kuahnya itu, yang ma'tufnya. Terus ahaduhuma ar-raf'u wa takhrijuhu ala annahu ma'tufun ala mahallila ma'asmiha. Li anna mahallahuma raf'un bil ibtida'i. Naam, kalau la haula wa quwatun. Nah, quwatun itu ma'tufnya kemana ini? Ya. Mahal isim la mansub. Kuatan harusnya. Nah, gimana nih? Nah, ma'tufnya kemana? Ma'tufnya ke mahal la dan isimnya. La haula. Kenapa? Karena mahal la dan isimnya raf'un. Mimali raf'in. Sebagai apa? Alif tidak. Hakikatnya begitu. Terus atsani an-nasbu wa takhrijuhu ala annahu ma'tufun ala mahalli ala mahall ismin la. Ismillah. Li anna mahallahu nasbun. Taib, berarti la haula wa quwatan. Kenapa kuatan? Ya, ma'tuf kepada mahal isim la. Isim la kan haula mabni alal fath fi mahalli nasbin. Ya, dia ma'tufnya ke mahal. Taib, yang enggak ada itu la haula wa quwata. Itu enggak ada. Ya. Enggak ada. Boleh begitu kalau di takror la. Ini kan kalau kasusnya la-nya enggak berulang. Terus wa innama wajaba fathul ula li annal majuzu mujawizu li annal mujawizu li annal mujawiza isim anna li annal mujawiza li ihmaliha huwa takraruha wa qad intafa fa wajaba al masiru ila al asli wa huwa al bana'u bina wa huwa al bina'u qalahu al faqihi. Naam. Taib, wa innama wajaba al fathu al ula. Kenapa ni la haula wa quwatan wa quwatun? Nah, sekarang kok wajib yang pertama itu fathah, ya, fi mahalli nasbin, li annal mujawiza li ihmaliha, karena yang membolehkan untuk diihmal la, ya, seandainya la-nya itu diihmalkan, enggak berfungsi seperti amal-amal inna, enggak jadi lagi la nafil jinsi, kalau diihmal adalah takroruha. Takror, sedangkan ini kan la-nya enggak takror. Paham enggak? La-nya kan cuma sekali, la haula wa quwatun. Wa quwatan. Nah, kalau ada takror, bisa ihmal. Ya enggak? Ya, jadi amal-amal laisa, kan ada lima wajah tadi. Taib. Berarti kalau ditotalin semua ada 7 ya. Nah, sama kalau enggak takror laknya. Ya, wa qad intafa. Sedangkan la takrornya enggak ada. Ditiadakan fa wajaba al-masiru. Ya, maka wajib ya. Dia kembali ilal asli kepada hukum asal wa huwa al-bina'u, yaitu mabni alal fath qalahu al-faqihi. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Faqihi. Tabarakallahu fik. Nah. Berikutnya. Wa idana na'atta ismala mufradan bina'tin mufradin. Nah, kalau antum na'atkan isim la yang mufrad, ingat mufrad dalam ini malaisa jumlah, malaisa mudaf wala syabihan bil mudaf. Kalau antum na'atkan isim la yang mufradan dengan na'at yang mufrad, lam yafsil bainan na'ti wal man'ut fasilun, maka tidak ada yang memisah di antara na'at dan man'utnya. Nahu la rajula dzarifa jalisun. Ya. Jaza fi na'ti. Na'atnya kan dzarif ya, tidak ada pria yang dzarif. Dzarif itu apa sih? Pintar ya. Ya, tidak ada pria yang dzarif. Ya, perhatikan pada na'atnya dzarif itu boleh al-fathu wan nasbu war raf'u. Ya, berarti boleh la rajula dzarifa, la rajula dzarifun, la rajula dzarifan. Baik. Fa in fasala. Nah, sekarang kalau difasal, bain dipisah, bainan na'ti wal man'ut, fasilun, ada pemisah. Ya. Au kana na'tu ghairu mufradin, atau na'atnya ternyata bukan mufrad. Ya, mudhaf atau syabih bil mudhaf. Jaza ar-raf'u wan nasbu faqat, hanya boleh na'atnya tadi rafa' dan nasab. Contoh difasal oleh khobar. Ya, la rajula jalisun dzarifun dzarifan. Ya, enggak boleh mabni 'alal fath. Nah, sekarang ya, na'atnya berupa ya musyabbah bil mudhaf atau mudhaf. Ya. Baik. La rajula tali'an atau tali'un jabalan. Ini na'atnya tali'an tali'un. Jabalan. Nah, kenapa? Karena na'atnya berupa ya ghairu mufrad. Ya, dia adalah apa? Mudhaf atau ya, syabih bil mudhaf. Ya, jabalan hadirun. Hadirun khobar la. Wadih, jelas ya? Baik. Ya, qala asy-syarih wa qawluhu jaza fi na'ti al-fathu wan nasbu war raf'u fal fathu nahu la rajula dharifa jalisun. Wa takhrijnya gimana? Ala anna na'ta wa na'at turakkibu apa? Turukkiba. Bahwa na'at diterkib. Diterkib ma'al man'ut. Tarkiba khomsata asyara. Ya, jadi na'atnya diterkib dengan man'ut seperti tarkib khomsata asyara. Tarkib ala juz'ain. Ya, seakan-akan kayak gitu. Mabni ala juz'ain. Mabni ala tarkib juz'ain. Ya, khomsata asyara kan. Ja'a khomsata asyara taliban. Ra'aitu khomsata asyara taliban. Maratu bi khomsata asyara taliban. Nah, berarti kalau ya na'atnya tadi yang mufrad ya. Na'at yang mufrad itu dia mabni 'alal fath juga. Dia ditarkib seperti tarkib khamsata asyara. Qabla dukhuli la, sebelum masuk ke la. Fasara an-na'tu wal man'utu kasyai'i al-wahidi. Maka jadilah na'at dan man'ut seperti sesuatu yang satu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Summa dakhala alaihi mala. Masuk kemudian la. Kama idza qulta la khamsata asyara indana. Nah, sekarang an-nasbu, an-nasbu. La rajula dzarifan. Ini kan boleh tiga ya? Kalau mufrad. Na'atnya. Rafa, fathah, fathah itu mabni 'alal fath fi mali nasbin. Mansub, kalau mansub ya, antum sebutin i'rabnya. Pakai fathah tain berarti. La rajula dzarifan gitu. Nah, sekarang yang nasab la rajula dzarifan jalisun. Takhrijnya gimana? Ya, ala anna na'ta ala annahu na'tun. Dia na'tun, dzarifan na'tun. Loh, na'at mana man'ut? Kan man'utnya mabni. Nah, tapi bukan man'ut, bukan dia ya ma'tufnya itu apa namanya? Tabi'nya ke man'ut, man'utnya man'utnya yang itu, tapi mahal isim la, mahal man'utnya. Kan la rajula rajula ismula mabni alal fat fi mahali nasbin li anna mahalahu nasbun. Arafu sekarang ra rajula dzarifun jalisun. Nah, sekarang bi raf'i dzarifun. Takhrijnya gimana? Ala annahu na'tun. Ya, li mahalli la ma asmiha. Ya, ke mahal la dan isimnya. La rajula gitu. Karena mahal la li anna mahalaha raf'un bil ibtida. Ya, dia fi mahalli raf'in. Mubtada gitu. Nah, antum jangan anggap nih cok gali cok ya. Ini orang Arab nih ya. Ini kita lagi belajar bahasa Arab, jangan kita bilang nih cok gali cok nih. Saya juga dulu waktu belajar ini ya, juga mikirnya wah ini cok gali cok aja nih. Tapi enggak ya. Ntar di Alfiah lebih lanjut banyak syawahidnya. Wa qawluhu aw kana na'tu ghairu mufrad. Nah, sekarang kalau na'atnya ghairu mufrad. Mudhaf atau syabih bil mudhaf. Bi an kana mudhafan atau syabihan bil mudhaf. Syabihan bihi. Fal awal kalau dia mudhaf. La rajula sahiba ilmin mamkutun. Nah, kan tadi kalau dia na'atnya berupa ya mudhaf atau syabih bil mudhaf. Cuman berdua yang boleh ya? Ya, bolehnya apa aja? Rafa dan nasab. Nah, ini yang nasab. Sahiba ilmin mamkutun. Ya, rafa sama. la rajula sahibun sahibu ilmin mamkutun. Ya. Wasani kamisali al-musannif. Ya. Taib. Seperti contoh yang ada musannif. Nah, jaza ar-rafu wa nasbu faqat. Yang mana ini? Fa in fasala anak tu ya, gitu ya. Takhrijuhu ala nahwi ma taqaddama, sama seperti yang sebelumnya. Wa inna mamtana'a al-fathu. Nah, enggak boleh fathah itu kenapa? Li ta'adzurihi, karena mustahil. Bituli kepanjangan. Ya. Fa innal bina'a yastad'i at-tarkiba, karena yang namanya bina menuntut adanya tarkib. Wahum la yurakibuna, sedangkan mereka orang-orang Arab, mereka tidak mentarkib, menyusun. Mazada ala kalimatain, ya, sebuah kalimat yang lebih dari dua kata. Wajaluna kasyi alwahidi, mereka menjadikannya seperti satu aja. Tapi cukup. Subhanakallahumma wabihamdik. Shalallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim.